Sekali lagi, tentang integritas. Integritas, jangan lupa menjauhkan diri dari kejahatan. Itu catatan dalam kitab suci. Integritas, jangan lupa sejalannya perkataan dan perbuatan. Integritas, jangan lupa ia satu paket yang tak terpisahkan. Integritas, jangan lupa ia seharusnya mewarnai tiap manusia. Manusia hanya manusia kalau ia berintegritas. Manusia hanya manusia, ia berbeda dari ciptaan lainnya. Manusia hanya manusia kalau ia bisa dipercaya. Tapi kalau tidak, repotlah sudah. Kita kehilangan jati diri kita. Kita kehilangan kemanusiaan kita. Semakin hari, kita semakin tak berharga di hidup ini. Integritas sangat diperlukan, khususnya dalam kehidupan kekinian zaman yang selalu mudah melacurkan diri, menjual apa saja tanpa pernah memikirkan nilai diri, karena tak peduli, yang penting menguntungkan walaupun hanya sesaat. Integritas makin hari memang makin langka, tetapi integritas sangat diperlukan dalam hidup anak manusia. Kehilangan integritas, kehilangan rasa kepercayaan. Kehilangan integritas, kehilangan rasa kemanusiaan. Kehilangan integritas, itu sangat mengerikan. Itu sebab hidup kita menjadi semakin menakutkan, karena terlalu banyak pemimpin yang tak berintegritas. Hidup kita semakin mencemaskan, karena banyak dewan yang tak berintegritas. Makin parah dalam perdagangan, apapun yang dibeli patut dicurigai. Harga-harga membumbung tinggi karena pedagang yang tak berintegritas. Lagi-lagi yang tak berintegritas menciptakan malapetaka di sana sini. Mereka yang membantu di rumah tak lagi menjaga, tapi justru membahayakan rumah. Tak berintegritas. Anak-anak tak tahu diri. Mereka tak lagi hormat pada orang tua. Tak memiliki integritas. Sementara orang tua hanya memikirkan diri. Apa yang dilakukannya sangat berlawanan dengan apa yang dikatakannya. Ia membuat generasi yang ada di bawahnya kecewa. Anak-anaknya tak lagi bangga dengan dia. Tak berintegritas. Betapa sulitnya mencari integritas. Tetapi ingatlah, masih ada. Siapa orangnya? Semoga Anda. Mari kita meraih harga hidup yang tertinggi. Berintegritas sejalan kata dan perbuatan. Berintegritas menjauhkan diri dari kejahatan. Berintegritas hidup penuh kualitas. Bersama saya, Bigman Sirait.